Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Masyarakat al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebelum kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Duktur Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah, kita telah diingatkan oleh bapak-bapak yang berwenang yang tadi ziarah ke pondok dari kepolisian dan TNI, dari Koramil dan Polsek, mengingatkan kita untuk terus menjaga protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kita untuk tetap terus menjaga jarak. Maka upayakan terus menjaga jarak, baik ketika belajar, ketika bermain, atau yang lain. Demikian juga untuk memakai masker, dan yang lebih dari itu untuk mencuci tangan memakai sabun, sebagaimana tadi diingatkan kepada kita untuk menambah ya, tempat cuci tangan di depan ya, pintu masuk ke pondok kita. Itu mengingatkan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan kita meyakini bahwa apa yang kita amalkan sebagai bentuk perwujudan taat kepada pemimpin, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita meyakini bahwa itu adalah amal ketaatan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita benar-benar menjaga amalan tersebut dengan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah, dan menjaga kita semua dari berbagai macam kejelekan dunia dan akhirat. Qala rahimahullah al-a'iku al-khamis. A'ik, penghalang dan perusak yang kelima, yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu di dalam meraih ilmu, yang bisa merusakkan tujuan seorang penuntut ilmu di dalam menggapai ilmu. Qala adamu tadarruji fil ilmi. Tidak tadarruji, tidak bertahap di dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullah, la taro ahadan minal ulama'i yunazi'u fi mabda'i tadarruj. Tidaklah engkau melihat seorang pun dari ulama yang menentang atau berselisih di dalam mabda', pijakan dan awal di dalam tadarruj, bertahap ketika menuntut ilmu. Kenapa tidak ada seorang pun dari ulama yang menyelisihi atau menentang metode dan cara ini, yaitu tadarruj, bertahap di dalam menggapai ilmu, bertahap di dalam belajar, li'annahu al-wasilatun najihatu li'akhdil ilmi wa fahmi. Dikarenakan dia tadarruj, bertahap sedikit demi sedikit dalam menuntut ilmu satu fan ke fan yang lain, atau dari satu tahap dalam satu fan ke tahap yang berikutnya, itu wasilah perantara najih yang berhasil untuk mengambil ilmu. Itu perantara yang akan menghasilkan dan membuahkan di dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu. Ini menunjukkan bahwa ulama sepakat, tidak ada perselisihan bahwa dalam menuntut ilmu itu harus tadarruj, harus bertahap. Harus apa? Bertahap. Sehingga mereka mengatakan man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu secara menyeluruh, sekali belajar semua bisa. Dari A sampai Z ilmu dia kuasai. Dalam satu fan, mungkin dalam bidang akidah, semua masalah bisa dia pahami sekali belajar. Atau dalam fan-fan yang berbeda-beda, ada akidah, ada bahasa Arab, nahwu, sorof, dan yang lain, sekali belajar semua bisa. Qala dhahaba anhu jumlatan, maka akan hilang darinya, akan pergi darinya apa? Secara menyeluruh pula. Sebagaimana yang kita rasakan, kalau kita belajar sekali baca satu kitab selesai, apa yang tertinggal di benak kita? Apakah semua isi yang kita baca bisa tertinggal? Bisa tertancap, bisa kita ingat? Sedikit sekali yang kita ingat. Demikian juga ketika kita belajar satu fan bidang, mungkin nahwu, sehari dua hari selesai satu kitab, atau sebulan dua bulan selesai satu kitab, apa yang kita dapatkan? Banyak yang terluput, banyak yang hilang. Mungkin ketika belajar faham, tapi setelahnya hilang. Kenapa? Sudah tertimbun oleh pelajaran yang berikutnya. Maka al-ilmu bil-layali au ma'al-layali wal-ayam. Ilmu itu bersama perjalanan malam dan siang, sedikit demi sedikit. Itu yang akan kokoh, itu yang akan kuat. Belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Jadi jangan ada bayangan, saya setahun di pondok, semua ilmu saya kuasai. Itu angan-angan. Ilmu itu sedikit demi sedikit. Kata para ulama, ma'al ayami wal layali, bersama perjalanan malam dan siang. Sedikit demi sedikit atau berangsur angsur, syai'an fa syai'an. Qala wa hadha ma'khudun min kitabillah ta'ala, dan ini apa, tadarruj di dalam menuntut ilmu, bertahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dalam menuntut ilmu, ini metode yang diambil dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an farraqnahu, yang kami turunkan berangsur-angsur, litaqra'ahu, agar engkau membacakannya, membacakan Al-Qur'an, ala nas, kepada manusia, ala muqsin, dengan apa, perlahan-lahan, sedikit diturunkan, dibacakan kepada manusia, berapa ayat diturunkan, dibacakan kepada manusia, sedikit demi sedikit, tidak sekali turun sebagaimana yang diinginkan oleh orang kafir. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu apa? Sebagian, sebagian, dan sebagian, tidak sekali turun tapi berangsur-angsur, bagian demi bagian. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ta'ala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang yang kafir mengatakan, seandainya diturunkan kepadanya Al-Qur'an ini jumlatan wahidah, sekali turun 30 juz sekali turun selesai, itu bagus, kata orang-orang kafir. Kata Allah apa? Kadzalik, demikian itulah kami turunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bagian demi bagian, tidak sekali turun. Linusabbita bihi fuadak, agar supaya kami memperkuat, mengokohkan Al-Qur'an tersebut di hatimu, di hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sedikit demi sedikit, satu ayat atau satu surat, kemudian surat atau ayat berikutnya, berangsur-angsur. Untuk apa? Biar kokoh. Sebagaimana kita kalau menghafal satu ayat, dihafalkan diulang terus, dihafalkan diulang terus, akan kuat. Beda kalau menghafal dengan banyak, sekali hafal, sekali setor satu lembar. Untuk setor berikutnya, suruh setor, sudah banyak yang hilang. Kenapa? Tidak kokoh hafalannya, tidak kuat hafalannya. Beda kalau satu dua ayat kemudian diulang-ulang. Gunanya untuk apa? Menguatkan, mengokohkan ayat yang diturunkan. Warattalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Qur'an tartil, secara tartil, secara tajwid. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama surat Al-Isra ayat 106, yang kedua surat Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, tadarruj. Untuk apa gunanya? Menguatkan, memperkuat Al-Qur'an tersebut di dalam dada. Demikian juga kalau belajar ilmu, sedikit diulang-ulang akan kokoh. Beda kalau belajar banyak, walaupun diulang banyak yang hilang. Qala Zubaydi naqlan al-Dzari'ah fi wadha'ifil muta'allim, telah berkata Az-Zubaydi menukilkan dari kitab Adz-Dzari'ah yang menjelaskan tentang wadha'if muta'allim, tugas para murid, tugas-tugas para santri, orang yang belajar. Yajibu an la yakhudha fi fannin hatta yatanawala minal fannil ladhi qablahu ala tartibi bulghatahu wa yaqdi minhu hajatahu. Kata para ulama, wajib atas siapa? Orang yang belajar, muta'alim, santri atau murid, untuk tidak berbicara fi fannin, pada satu fan, hatta hingga dia yatanawala minal fanil ladhi qablahu, hingga dia mendapatkan, memperoleh fan yang sebelumnya. Jangan naik dulu kepada fan sebelum fan yang sebelumnya itu bisa dia selesaikan. Alladhi qablahu ala tartibi bulghatahu, sesuai dengan tertib urutannya sampai pada apa? Bulughah tahu puncaknya. Satu fan selesaikan dulu. Sampai selesai. Jangan masuk pada fan berikutnya, satu fan belum selesai. Nah, wa yaqdi minhu hajatahu, dan dia menunaikan dari apa? Fan tersebut hajah kebutuhan dia. Seberapa yang ingin dia ambil? Seberapa yang ingin dia peroleh? Ini dalam beberapa fan. Kalau dalam satu fan, mungkin dalam bidang akidah, satu kitab selesaikan, dimutkinkan dulu, baru kitab berikutnya. Satu bab selesaikan dulu, baru bab berikutnya. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Fazdihamul ilmi fisam'i mudillatul fahmi. Maka berdesak-desakannya ilmu di dalam pendengaran. Jadi kalau banyak yang disampaikan, akan apa? Mudillatul fahmi, akan menghilangkan pemahaman. Sebagaimana kalau kita dengar banyak omongan, sana ngomong, sana ngomong, sana ngomong. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang sana bisa ditangkap, yang sana tidak bisa. Yang sana setengahnya, yang sana tidak bisa sempurna. Beda dengan kalau kita mendengarkan satu suara pembicaraan saja, yang masuk ke telinga cuma satu itu, maka akan apa? Bisa kita paham. Mereka mengatakan izdihamul ilmi fi sam'i, berdesak-desakannya ilmu di dalam pendengaran, ini akan menghilangkan pemahaman sehingga tidak paham apa yang disampaikan. Ya nggak tahu kenapa, sana ngomong, sana ngomong, sana ngomong, banyak suara, banyak yang diterima oleh pendengaran. Demikian juga ketika belajar, ya, ini memikirkan ini, nanti memikirkan itu, nanti, ya kan, pemahamannya apa? Terpecah, sehingga tidak bisa apa? Tidak bisa faham. Wa ala hadza, oleh karena ini, qala ta'ala, Allah yang maha tinggi mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaan. Apa maknanya? Maksudnya, kata beliau, la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan. Maknanya apa? Mereka tidak melewati satu fan hingga mereka mengokohkan fan tersebut, ilman secara ilmu, wa amalan dan secara amal. Satu fan atau satu bidang ilmu yang dipelajari dikuatkan dulu, dimantapkan dulu, baik secara pengertian ilmu, teorinya, atau amalan, ataupun prakteknya. Sehingga apa? Kalau satu fan, satu bidang ilmu ini sudah mapan, sudah kuat, baik secara teori ataupun secara praktek, maka akan banyak memberikan faedah. Qala fayajibu an yuqaddimal ahama fal aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Maka wajib untuk mendahulukan, mengedepankan yang terpenting dari yang penting. Mana yang paling penting? Dia kedepankan. Kemudian yang penting berikutnya, kemudian yang penting berikutnya. Yang terpenting itu yang dikedepankan. Dengan tanpa apa? Ada kekurangan atau kerusakan di dalam tertib urutannya. Mengedepankan yang terpenting, tetapi apa? Tidak menyebabkan kerusakan atau kekurangan di dalam tertib urutan fan bidang ilmu tersebut. Qala rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa belajar itu harus secara apa? Tadarruj, bertahap. Qala wa katsiran minan nas, dan kebanyakan dari manusia, muni'u al-wusula litarkihim al-usul. Mereka terhalangi untuk sampai kepada apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan usul, pokok dasar. Dasarnya ditinggalkan, pokoknya ditinggalkan, maka dia tidak akan sampai, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Pondasinya dia tinggalkan. Maka dikatakan man tarakal usul khurimal usul. Barang siapa yang meninggalkan usul, dasar, pondasi, maka akan dihalangi, tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Qala rahimahullah wa haqquhu, dan hak dia seorang yang belajar, seharusnya bagi dia an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrahu at-taballugha bihi ila ma fawqahu hatta yablugha nihayah. Maka hak seharusnya bagi dia seorang yang belajar, untuk apa? Tujuan dan niatnya dari setiap ilmu adalah dia mengupayakan. Mengupayakan untuk apa? Taballu, untuk sampai dengan ilmu tadi ila ma fauqahu, kepada apa yang di atasnya. Jadi dasar dulu dipelajari, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Seperti ketika belajar fikih, umpamanya fan fikih, pelajari dulu yang apa? Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Mungkin fikih dari madhab Hambali, sebagaimana yang kita pelajari apa? Umdatul fikih. Yang ringkas pelajari dulu, itu baru satu fan di dalam satu madhab. Jangan ada perselisihan dulu, tanpa perselisihan. Setelah itu naik ke atasnya. Apa? Satu madhab yang ada perselisihan. Mungkin dari umdatul fikih nanti naik kepada kitab yang di situ disebutkan perselisihan, tapi masih dalam satu madhab. Kemudian berikutnya nanti yang apa? Kitab fikih yang membahas tentang perselisihan empat madhab atau lebih. Kenapa? Biar ada dasarnya, biar ada usulnya terlebih dahulu. Kalau awal belajar sudah membahas, membicarakan tentang perbedaan pendapat, ini demikian, ini demikian, ini demikian, pemahaman akan bingung, pikiran akan bingung, apa ya ini yang dipelajari. Kenapa? Dari awal sudah banyak yang difikirkan, sementara dasar pondasi belum kuat. Maka apa? Dasar dulu yang dipelajari. Maka di sini kita pelajari dalam fikih umamanya umdatul fikih, yang di situ tidak ada perselisihan. Untuk apa? Biar ada dasar, biar ada usul. Nanti kalau masuk terus perselisihan, tidak banyak yang kita dapatkan. Qala, kata beliau apa? Dasar ilmu yang didapatkan diniatkan untuk agar sampai kepada tingkatan di atasnya, ila ma fauqah, hatta yablugha nihayah, hingga sampai kepada apa? Urutan yang penghabisan yang terakhir. Mungkin dalam fikih situ umdatul fikih, kemudian naik kepada al-mughni, kemudian naik kepada yang berikutnya, yang berikutnya. Qala wa tadarruj yakunu fi amrayn, dan tadarruj bertahap itu terjadi pada dua perkara. Tadarruj ini dilakukan, dipraktekkan dalam dua perkara. Al-awwal, yang pertama, tadarrujun bainal funun, tadarruj di antara berbagai fan bidang ilmu. Bidang ilmu itu ada ilmu Al-Qur'an, ada ilmu apa? fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu imla, ada ilmu ini berbagai macam bidang ilmu atau fan ilmu. Tadarruj, bertahap. Fan ini dulu, baru ini, baru ini. Asal yang kedua, tadarrujun fil fannil wahid. Tadarruj di dalam bidang yang satu saja, satu bidang ilmu, fikih umum. Tadarruj, pertama kitab apa, yang kedua apa, umumnya yang pertama umdatul fikhi, yang kedua apa, al-kafi, yang ketiga al-mughni. Itu madhab Hambali saja. Tetapi di dalam al-mughni disebutkan perselisihan berbagai madhab dengan dalil-dalil mereka. Kalau di umdatul fikhi tidak ada perselisihan, tidak disebutkan apa dalil-dalilnya. Kenapa? Itu ringkasan untuk dasar, untuk pokok pondasi dari ilmu fikih. Itu dalam satu fan bidang ilmu, itu tadarruj, bertahap. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa belajar itu mengharuskan bersabar. Jangan menginginkan belajar 1-2 tahun semua ilmu dikuasai, jangan. Nah, 1 tahun belajar umdatul fikhi, 1 kitab saja tidak selesai. Ya, apalagi nanti masuk al-kafi, kitab yang di atasnya yang lebih tebal. Apalagi masuk kepada al-mughni yang beberapa jilid. Sehingga apa? Sabar, harus bersabar dalam belajar. Satu fan membutuhkan waktu yang banyak, apalagi kalau berbagai fan. Nahwu umpamanya, pertama kalau di kita muyasar, kedua jurumiyah, ketiga mutamimah, yang keempat mungkin bisa qatrunada, bisa alfiyah, atau yang lain mungkin mulhatul i'rab. Bertahap, satu demi satu. Untuk apa tujuannya? Biar kokoh, biar kuat, biar mantap. Ini semua mengharuskan untuk apa? Bersabar. Kita yang belajar, dan semua kita belajar, termasuk yang mengajar, itu harus apa? Sabar. Semuanya membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena ilmu itu harus berangsur-angsur. Belum lagi kalau dibarengi dengan pemahaman kita yang berbeda-beda. Ada yang IQ-nya 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang di bawah 5. Sehingga semuanya membutuhkan apa? Kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar di dalam belajar dan bersabar untuk mengamalkannya. InsyaAllah kita lihatkan pada kesempatan yang lain contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.